بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، إخواني في الدين، عزني الله وإياكم. الحمد لله، puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, atas petunjuk dan pertolongan-Nya. Kita dimudahkan Allah untuk kembali ibadah pada-Nya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita, dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan masuk pada hadis yang keempat dalam kitab larangan berbuat zalim, di mana al-muallif Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man zalama kida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardina, muttafaqun alaih. Yang artinya, barang siapa yang mendzalimi atau berbuat zalim dengan mengambil sejengkal dari tanah, merubah batas tanahnya, menggeser walaupun hanya satu jengkal, maka Allah akan mengalungkan tanah tersebut sampai 7 lapis bumi di lehernya nanti di hari kiamat. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau Imam Al-Mu'allif, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menukilkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW memperingatkan kita dalam hadis yang agung ini, larangan kita merubah atau menambah batas tanah dari milik kita masuk kepada milik orang lain, sehingga kita punya bertambah sementara punya tetangga berkurang. Ini adalah kezaliman, dan akibat dari kezaliman semisal ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi hukuman, akan dikalungkan selebar tanah tersebut yang ia rubah itu di lehernya dari kiamat sampai pada lapis bumi yang 7. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya ini perkara yang berat. Kita terima hukumannya di hari akhirat kelak. Maka dari itu kita berlindung pada Allah dari kezaliman semisal ini, dan hati-hati kita dari perkara ini. Ini termasuk dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, la'ana man ghayyara manaral ardi aw la'ana Allah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang dia merubah tanda-tanda atau batas-batas bumi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh beliau Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan, qala al ulama manarul ardi hududaha, bahwa yang dimaksudkan manarul ardi adalah batas-batas tanah. atau alamat tanda-tanda tanah kepemilikan. Fa idza ghayyara al-insan min hadhil ardi, apabila seorang merubah tanda-tanda tanahnya ini, bi an adkhala syai'an min hadhil ardi ila ardin ghairihi, dengan memasukkan tanahnya pada tanah yang lain, yakni dia merubah sehingga tanahnya melebar, fa innahu mal'unun 'ala lisanin nabi, sungguh orang tersebut terlaknat, dilaknat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laknat ini adalah ib'ad an rahmatillah, dia jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sebutkan akibat yang lain yang disebutkan dalam hadis tadi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalungkan di lehernya tanah yang ia rubah tersebut sampai 7 lapis bumi. Hadirin, dikarenakan bumi itu ada 7 lapis sebagaimana jelas disebutkan dalam firman Allah di surat At-Talaq ayat yang ke-12, Allah azza wa jalla sampaikan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit, demikian pula bumi pun sama 7 lapis bumi. Dan hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah gambaran azab yang berat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ingatkan pula, wa man yadhlim minkum nudzikhu adzaban kabira, dalam surat Al-Furqan Allah telah memberikan peringatan ancaman, dan barang siapa yang berbuat zalim di antara kalian, niscaya kami akan timpakan atau kami rasakan padanya azab yang sangat berat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga nampak azab yang dia terima disaksikan oleh manusia-manusia yang lainnya, dia malu dan dia berat menerima akibat perbuatannya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita menganggap Allah tidak tahu perbuatan kita. Dan sungguh di negeri kita pun telah diatur oleh pemerintah berkenaan dengan masalah batas-batas tanah. Sudah diatur, bahkan pemerintah membuat aturan dengan adanya lembaga khusus, yakni Badan Pertanahan, yang mengatur batas-batas tanah kepemilikan. Ini juga termasuk untuk menertibkan agar di antara kita warga negara tidak saling bertumpah darah karena urusan tanah ini. Dan hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula pemerintah telah menganjurkan jangan kita menanam pohon yang pohon itu akan tumbuh menjadi besar mepet atau pas di pagar batas, minimal 2 meter dari batas, sehingga ketika pohon itu tumbuh menjadi besar tidak akan merubah. Mungkin kita tanam masih kecil halus seperti lidi, tapi pohon kapuk umpamanya, sehingga setelah sekian tahun dia akan membesar sehingga melebar. Lalu ketika pengukuran tanam kita klaim pokoknya sampai batas pohon ini saya punya, padahal pohon sudah berubah sekian besarnya sehingga bergeser patoknya. Ini tidak boleh. Demikian pula hadirinnya dimuliakan Allah, kalau kita punya pohon, kemudian pohon yang kita miliki dia cabangnya, jagangnya masuk ke dalam tanah milik orang, maka hadirin, itu buahnya yang ada di jagang tersebut milik orang yang punya tanah, bukan milik kita. Jangan kita petik, jangan kita ambil. Ya, yang punya tanah itu berhak mengambilnya. Sebab kata beliau, Syaikh Utsaimin ta'ala, beliau menjelaskan, wa fi hadzal hadis dalilun ala anna man malakal ardu malaku qa'raha ilal ardi sabi'ah. Ini hadis dalil bahwa seorang yang memiliki tanah maka kepemilikan tanah tersebut itu terus sampai ke dalam-dalamnya bumi, 7 lapis bumi ke bawah milik dia. Falaysa li ahadin ayad'a nafaqan tahta ardi illa bi'iznihi. Maka tidak boleh seorang pun melubangi atau membuat sesuatu di bawah bumi miliknya. Macam kita punya umpamanya kaplingan 7, 10 atau 8, 10. Maka sampai bumi yang ketujuh ke bawah itu milik kita. Enggak boleh orang bikin tanah di bawah, bikin rumah di bawah rumah kita tanpa seizin kita. Ya. Pun demikian kata beliau, ke atas terus. Ya, kata beliau, kama innal annal hawa laka ila sama. Begitu pun yang di atas kita terus sampai langit tujuh. Istilah sampai ke atas, sampai ke langit, tidak boleh orang membuat rumah di atas kita. Yang ada di atas pekarangan kita itu semua milik kita. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, tidak boleh seorang membuat atap masuk ke kita atau pohonnya masuk ke halaman kita. Kita tanya yang punya pohon ini, pohon kalian, pohon Anda, Bapak punya pohon ini masuk ke pekarangan saya. Kira-kira kalau nanti pohon Bapak ini yang Bapak tanam berbuah, apakah Bapak boleh mengizinkan pohon ini buahnya saya ambil? Kalau dia bilang tidak, kalau begitu tolong potong jagangnya supaya tidak menjadi masalah nanti. Karena Bapak punya pohon masuk di kebun saya. Tapi kalau yang punya pohon bilang sudah, nanti yang masuk kebun Anda milikmu, maka ini halal milik kita. Karena dari tanah itu ke atas terus kita punya, ke bawah kita punya. Tidak boleh ada orang bikin rumah dia cuma mampu satu lantai. Dan ada orang yang punya kekayaan bikin tinggi lagi di atasnya, menjorok di atas rumahnya. Kemudian ditegur, ini kan kamu cuma di bawah, atas ini akan bebas. Tidak demikian hadirin, tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Sebagaimana qala ahlul ilmi, walau kana inda jaraka sajaratan, kalaupun tetanggamu umpam milik sebuah pohon berbuah, fantaddat aghd sanuha ila ardika, lalu pohon itu dahannya condong ke tanahmu, wasaral ghasan ila ardika, sehingga itu dahan posisi di atas tanahmu, fa innal jara yalwihi an ardika wa illam yakun lihi fa innahu yaqta, maka yang condong ke tempatmu, punya tetanggamu itu milikmu, tanyakan ke dia, kalau dia tidak mengizinkan nanti engkau ambil buahnya, potong. Ya, tapi kalau engkau ya tanyakan ternyata membiarkan kita ambil buahnya, biarkan. Yang masuk pekarangan kita, kita punya. Yang masuk di pekarangan dia, dia punya. Itu hadirin yang dimuliakan Allah. Di dalam agama ini telah diatur. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lebih bagusnya kalau tanam-tanaman buah itu, kalau sekiranya nanti besar, agak jauh dari batas. Ya, supaya tidak merubah batas. Ataupun tanaman yang lainnya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, ini diatur sedemikian oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah yang dilakukan dulu di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu hadis lagi kami bacakan. An Abi Musa radhiyallahu anhu qal, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yumli lizzalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Summa qara'a, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid. Dalam surat Hud 102, muttafaqun alaih. Beliau Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Allah membiarkan terkadang kepada mereka orang-orang yang berbuat zalim tidak langsung diazab oleh Allah. Diberi tangguh, diberi kesempatan. Barangkali dia akan bertaubat sadar. Namun bila dia tidak sadar, maka Allah pun mengambil dia dengan mengazabnya. Dan bila Allah Ta'ala mengazabnya, maka tidak akan ada sedikit pun yang terlewat. Hancur, binasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian beliau bacakan firman Allah surat Hud ini. Dan demikianlah Allah mengambil atau mengazab. Ketika Allah mengazab satu negeri yang negeri itu penduduknya berbuat zalim, serta merta binasa, hancur. Sungguh azab Allah amat sangat pedih, amat sangat dahsyat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi, ketika dua orang yang baku teman baik, yang satu diberi oleh Allah kekayaan dan banyak anaknya, yang satu mukmin tapi tidak banyak hartanya. Yang ini dia bangga dengan hartanya yang banyak, sehingga dia pamerkan dan tunjukkan kepada temannya akan kekayaannya, kebun-kebunnya yang demikian indah dan begitu ya luas. Baru pohon-pohonnya begitu ya lebat buahnya, ada aliran-aliran sungai di dalamnya. Dia mengira seakan-akan akan kekal kebunnya karena begitu bagus perawatannya. Lupa dia tidak membaca ya, Masya Allah la quwata illa billah. Sehingga dengan kebanggaannya dia, rasa ujubnya dia, dia lupa bahwa itu Allah yang kuasa. Dia berbuat zalim kepada Allah. Dia tidak percaya akan Allah, hari pembalasan dari Allah. Sehingga Allah jadikan tiba-tiba hancur besok harinya kebunnya semua, tidak ada tersisa. Begitu yang kita harus perhatikan hadirin, sebagaimana Allah ingatkan kita, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah membiarkan kalian dengan meluluh mereka, orang-orang yang zalim, sampai waktu yang mereka tidak tahu, tiba-tiba Allah datangkan azab. Sehingga dalam surat Ibrahim Allah tegur kita, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan sekali-kali mengira kepada Allah bahwa Allah itu lalai dari apa yang diperbuat orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fil absar. Sungguh Allah menangguhkan azab mereka sampai pada hari di mana mata terbelalak tidak berkedip, yaitu nanti ketika mendapat hari pembalasan dari Allah wal'iyadzu billah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, demikian hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahutaala memperingatkan kita untuk kita hati-hati dari perbuatan zalim, baik dalam kita kepemilikan tanah dan sebagainya, begitu pula dalam masalah pohon yang kita tanam. Perhatikan kalau itu masuk ke area tetangga, maka tetangga itu juga hak dari pohon yang kita tanam. Jangan kita geloja dan kita ini tahu aja, kemudian semua diaku kita, padahal tetangga kena runtukan daunnya yang gugur. Ya, demikian pula buahnya, melihat hari-hari tapi enggak pernah dapat. Ini kezaliman dilarang. Hadirin perhatikan perkara ini, sehingga masing-masing kita menjaga hak-haknya. Ini hak muslimin. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang kita sampaikan kesempatan ini. Wa jazakumullahu khairal jaza. Wa subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.